bungaku siram layu di musim hujan. Bertahun sudah menjalin kasih sayang, mengapa kini kau bilang tak sepadan? Kail berumpan habis ikan tak dapat, letih menanti namun dipermainkan. Kukira cinta akan bertambah kuat, hilang mentari, cinta itu tertelan. Jauh memandang putihlah mata adikku sayang, berpaling cinta apa. Permainkan, kukira cinta.